setiap langkahku dan membasuh setiap lelahku. Tresno ning atiku mung kanggo sliramu, ora ono liyane, mung kowe cah ayu. Sayang jangan tinggalkan aku. Tekone go away, biar nganti tekan mati. Yo.